sing about to the chatan. Musti wae chatan muyo wena tenan. Mas, kue pancen bener mas. Tapi mongkari sisi senengi jemblem. Jemblem ku jemblem me super. Tak emang memang mas jawab podo ngiler. Jemblem ku super. Jemblem ku, hendar dan bosok sih. sing kumilo ke. Okay.